qala rahimahullah walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu syibhun ta'ala al-musabbahu. Kata al-imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, walaysa bimauludin, dan Allah tidak dilahirkan. Walaysa biwalidin, dan Allah bukan walid, bukan orang tua. Allah tidak beranak. Walaysa lahu syibhun, dan tidak ada bagi Allah syibhun, sesuatu yang menyerupai. Al-musabbahu, maha suci, maha tinggi Allah yang disucikan. Suci dari apa? Diperanakkan, dan suci dari beranak. Sebagaimana kata Allah apa? Walam yakullahu kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qala rahimahullah, qala Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, qaulul muallif rahimahullah, walaysa bimauludin walaysa biwalidin, makna dalik, perkataan penulis, dan Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, maknanya annallaha tabaraka wa ta'ala laisa bimauludin ay laisa lahu walid. Maknanya sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yang maha suci dan maha tinggi, tidak dilahirkan. Allah tidak memiliki orang tua. Allah tidak memiliki apa? Orang tua. Wa laisa biwalidin, dan Allah bukan orang tua. La walada lahu. Allah apa? Tidak melahirkan. Allah tidak apa? Melahirkan. Wal adillatu ala dzalika, ini menunjukkan suci dan bersihnya Allah dari aib dan cacat. Karena ilah sesembahan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, bukan anak dan bukan orang tua. Wal adillatu ala dzalika min al-Qur'ani wa sunnati katsiratun muhkamah, dan dalil-dalil yang menunjukkan perkara tersebut dari Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah katsirah, banyak. Muhkamatun, jelas, terang, bukan samar, tapi jelas, gamblang dan terang. Wa min dzalik, dan termasuk dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak diperanakkan dan tidak beranak, qaulullah azza wa jal, adalah firman Allah yang maha tinggi, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah Allah menjadikan seorang anak. Allah tidak beranak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada satu ilah pun yang bersama Allah. Allah tidak punya sekutu. Allah tidak punya apa? Sekutu. Tidak punya pembantu. Tidak punya istri. Tidak punya apa? Sahibah atau istri, sehingga melahirkan. Idan, kalau demikian, idan itu termasuk apa itu? Is idan, idan, ingat idan, ada idan. Hah? Ada idan, pernah ketemu idan? Di mana ketemunya? Di mana? Telepon dari mana ini? Di mana ketemu idan? Di mana di? Eh? Di mana? Lihatnya ke sini, jangan lihat ke sana atau ke sana. Lihatnya ke sini. Di mana ketemu Idan Sam? Dah. Enggak ingat. Enggak ingat, Bas. Bas sama sekali. Bas kan sama sekali. Eh? Di mana ketemu Idan? Eh? PR. Dicari Idan, di mana ketemu Idan? La dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Jika demikian, jika apa? Allah punya sekutu, ada sesembahan yang lain selain Allah. Allah punya anak. Sungguh apa? La dhahaba, sungguh akan pergi kullu ilahin, setiap sesembahan, bima khalaqa, dengan apa yang dia ciptakan. Kali ini ada Tuhan menciptakan, ini ada Tuhan menciptakan, di situ ada Tuhan menciptakan. Masing-masing akan membawa ciptaannya sendiri-sendiri. Oh, ini ciptaan saya, ini ciptaan saya, oh ini wilayah saya. Masing-masing akan apa? Pergi membawa apa? Ciptaannya. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan sungguh sebagiannya akan merasa lebih tinggi dari sebagian yang lain. Wah, saya bisa menciptakan ini. Itu apa bisa menciptakan? Sebagian apa? Merasa lebih tinggi dan akan mengalahkan yang dianggap lemah. Ini kalau apa? Sesembahan itu banyak. Masing-masing punya wilayah, masing-masing punya anak buah yang diciptakan, maka masing-masing akan pergi membawa apa? Ciptaannya, kemudian menempati wilayahnya, dan akan sebagian mengalahkan sebagian yang lain, sebagian memerangi sebagian yang lain. Kenapa? Merasa lebih tinggi, merasa lebih kuat. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Mereka mengatakan Allah punya anak, sehingga disebut apa? Mereka katakan Tuhan anak. Ada Tuhan ibu, ada Tuhan bapak. Maha suci Allah dari itu semua. Allah maha suci, bersih dari sifat yang mereka sifatkan tersebut. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa apa? Allah tidak beranak. Demikian juga Allah tidak punya sekutu. Qala rahimahullah wa kaqaulihi tabaraka wa ta'ala. Demikian juga seperti firman Allah yang maha suci dan maha tinggi. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya dia, ta'ala maha tinggi, jaddu rabbina, ketinggian dan kemuliaan Rabb kami, mattakhadha, Allah tidak menjadikan, tidak mengambil sahibah, tidak mengambil istri, tidak mengambil teman, wala walada, dan Allah tidak mengambil anak. Allah tidak beranak, Allah tidak beristri. Allah apa? Tidak beranak dan tidak beristri. Allah menyebutkan secara jelas bahwa Allah tidak beranak. Demikian juga tidak diperanakkan. Wa qaulihi azza sya'nuh. Demikian juga sebagaimana firman Allah yang maha perkasa kedudukannya. Lam yalid wa lam yulad. Surat apa ini Reza? Lam yalid wa lam yulad. Surat Anas. Surat apa? Surat apa, Dul? Al-Ikhlas. Dapat telepon apa dari sendiri? Dari sendiri enggak dapat telepon. Nah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Dengan jelas, dengan terang dan dengan gamblang. Allah menyebutkan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa di antara keutamaan surat Al-Ikhlas? Apa di antara keutamanya, Sam? Di antara keutamanya apa? Apa Mas Yono, keutamaan surat Al-Ikhlas? Tidak ingat? Elias? Keutamaan surat Al-Ikhlas. Tadi PR-nya baru satu ya, Idan. Yang kedua PR-nya, kelas 8 dan 7 ya, baik Banin maupun Banat, kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas? Ya. Kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas? Ya. Itu PR ya. Sekarang pertanyaannya apa tadi? Apa di antara keutamaan surat Al-Ikhlas? Apa keutamanya, Mas Karjo? Apa Mas Kis? Penyembuhan. Dikatakan apa? Penjagaan dari dari godaan syaitan, ya toh. Demikian juga termasuk ruqyah, ya. Untuk meruqyah apa? Di antara surat Al-Ikhlas. Al-Falaq dan An-Nas. Demikian juga keutamanya apa, Mas Tri? Yang sering disebutkan. Apa? Apa keutamanya? Napa Pak Nardi? Ta'dilu sulusal Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini sudah lewat ya, Mas Tri? Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi surat Al-Ikhlas nilainya sepertiga Al-Quran. Masya Allah, baca surat Al-Ikhlas pahalanya berapa? Seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kenapa itu? Kenapa dulu Mbah Yuli? Kenapa? Karena Al-Quran isinya apa yang pertama? Apa Bas? Tauhid tentang Allah. Yang kedua? Al-Ahkam. Yang ketiga? Sirah dari umat-umat yang terdahulu, demikian juga para rasul dan seterusnya. Itu tiga jenis dari isi Al-Quran. Surat Al-Ikhlas mengandung apa? Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengandung apa surat Al-Ikhlas? Pengesaan Allah, mengandung tauhid. Berarti sepertiga Al-Quran. Bukan maknanya apa? Baca surat Al-Ikhlas sama dengan 10 juz. Bukan. Ya. Bukan itu. Di sini dengan jelas Allah menyebutkan bahwa lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa ghairuha katsir. Dan nas dalil dari Al-Quran itu banyak. Selain yang telah di sebutkan. Wa ma dzalika illa likamali ghinahu subhanahu wa ta'ala fala yahtaju ila sahibatin wala yahtaju ila waladin wala ila mu'inin wala dhahir. Dan tidaklah yang demikian itu kecuali dikarenakan kesempurnaan kekayaan Allah, maka Allah tidak butuh kepada istri, Allah tidak butuh kepada anak, Allah tidak butuh kepada pembantu, Allah tidak butuh kepada penolong. Kenapa? Allah Maha Kaya. Dan kayanya Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Sehingga tidak membutuhkan apa? Istri untuk menemani, tidak membutuhkan anak untuk membantunya, tidak membutuhkan penolong, tidak membutuhkan apa? Pembantu. Karena Allah Maha Maha Kaya. Mau setoran sekarang atau dulu yang bagus? Ya. Bal huwal ilahul haqqul wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan dia Allah adalah ilah yang benar. Artinya apa? Selain Allah adalah ilah yang batil. Sebagaimana kata Allah, darinya apa? Bas. Zalika bi anna Allah bas. Luqman. Zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah sembahan yang benar. Dan apa yang mereka seru dari selain Allah adalah batil. Itu sembahan yang batil. Kalau di sana ada yang dikatakan sebagai sesembahan selain Allah, itu adalah sembahan yang batil. Maka Allah adalah ilahul haq. Allah adalah sembahan yang benar. Al-Wahidu, Allah Maha Esa. Allah tunggal, bukan dua, bukan tiga, bukan tri, demikian juga bukan dwi. Ya, kalau tri tiga, bukan trinitas, atau bukan dua, bukan empat atau lebih. Allah wahid, al-ahad, sudah wahid, ahad. Ahadun berapa, Fis? Ahadun berapa? Satu. Kalau wahidun berapa, Mal? Wahidun. Wahidun berapa? Sudah toh? Belum. Mana gurunya bahasa Arab? Tanyakan nanti kalau belum. Wahidun berapa, Is? Satu. Wahidul Ahad. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. As-Samad, tempat bergantung. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama, yang sekufu dengan Allah. Hadihi aqidatul mu'minina fi rabbihim azza fi ulah. Ini adalah keyakinan orang-orang yang beriman terhadap Rabb mereka yang apa? Perkasa di dalam ketinggiannya. Ini adalah akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah adalah Al-Ahad. Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa. Maka Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang sama, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Jangan lupa PR. Apa tadi SPR-nya? Sekarang aja lupa bagaimana mengerjakannya. PR-nya apa? Idzan dan kenapa surat ini disebut surat Al-Ikhlas. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.